sesawangi seneng bae. Enaki ora sokele menggawe intere ngukir jambul sampe dur. Pengen udu terpaksa jaluk batu. Kau ini luntang lantung di karuan. Pangani ngandelaken oleh utang. Akian pengen isi model baru. Mu sayang klambi siji sampai mambu. Sabandina mangkate keluyuran. Oh pujangan aduh aduh enakan.